Biyen cilianku guyu merko cilupa, saiki aku guyu demi menutupi luka. Rasa sepaneng tetep bahagia, selalu tertawa. Wika, wika, wika.